wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang pendapat para ulama dalam masalah menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Mari kita ulang dulu dari awal. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis, yaitu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan hadis sahih atau minimal hasan. Untuk bisa dikatakan hadis itu sahih ada 5 syaratnya, yaitu apa? Diriwayatkan oleh perawi yang adil, tamut dhabt dengan sanad yang bersambung, dan tidak ada syadz dan illat. Adil itu artinya dia muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab dikatakan sebagai fasik, sebagai orang fasik, dan selamat dari sebab-sebab yang menjatuhkan kehormatan atau wibawa keislaman dalam dirinya. Dia baru bisa dikatakan dhabt yang tam apabila hafalannya kuat, catatannya pun bisa dia tunjukkan. Yani manakala kapanpun ditanya tentang hafalan hadisnya, maka bisa langsung keluar dari hafalannya atau masih ada catatannya. Syadz berarti hadis itu baru bisa dikatakan sahih apabila tidak menyelisihi perawi yang lebih terpercaya daripada si perawi hadis tersebut. Kemudian selamat dari illat, yaitu cacat-cacat yang menyebabkan para ulama menganggapnya sebagai hadis yang tidak sahih. Apabila hadis tidak memenuhi satu dari 5 syarat tersebut, maka hadis ini dihukumi hadis dhaif. Dan apabila ada hadis semacamnya dengan jalan yang berbeda-beda lalu bisa saling menguatkan, maka hadis tersebut naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Di pertemuan yang lalu kita juga bahas bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini diancam neraka. Yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengada-ngada, membuat-buat hadis yang sengaja disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pembicaraan tersebut tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 model orang berdusta atas nama Nabi. Ada dua model orang berdusta. Ada orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi dan dia tahu bahwa dia sedang berdusta, meskipun cuma 1 kali dan diketahui demikian, maka dia disebut dengan kadzdzab. Ada orang yang kebiasaan suka bohong, tapi bohongnya tidak berkenaan dengan hadis Nabi, tapi bohong-bohong yang di luar dari masalah agama misalnya. Maka orang ini karena suka berdusta tapi belum pernah diketahui pernah berdusta atas nama Nabi, maka orang ini disebut dengan dituduh berdusta, muttaham bil kadzib. Kemudian kemarin juga disampaikan bahwa apabila kita menyampaikan sebuah hadis, maka yakinkan dulu hadis itu sahih atau minimal hasan. Kalaupun kita tidak bisa meneliti sendiri, minimal membawakan referensi yang jelas. minimal membawakan buku-buku yang sudah ditahqiq oleh para ulama atau ditulis oleh para ulama yang mereka sangat concern dalam kesahihan hadis. Bila kita sendiri tidak tahu apakah hadis itu tidak sahih atau tidak, maka tidak boleh menyampaikannya. Bila kita tahu bahwa hadis itu memang dhaif dan kita mau menyampaikannya, maka wajib menyampaikan bahwa hadis itu dhaif. Bila kita tahu itu hadis tidak sahih alias dhaif, tidak pula hasan, lalu kita sengaja menyampaikannya, lalu kita tutupi bahwa itu adalah hadis dhaif, maka kita berdosa. Dan kita termasuk di antara dua pendusta. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku padahal dia tahu bahwa itu dusta, maka dia adalah satu dari dua pendusta. Kalau seandainya kita tidak yakin bahwa hadis ini sahih atau tidak, tadi saya katakan tidak boleh menyampaikannya kalau memang tidak yakin. Dan apabila kita tidak yakin lalu kemudian sengaja menyampaikannya, maka kita ini pun bisa dikatakan seorang pendusta. Karena Nabi SAW mengatakan, cukuplah seseorang disebut dengan pendusta manakala dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Saya ulang, saya bertanya, antum menjawab. Kalau hadisnya sahih, sampaikan atau tidak? Kalau hadisnya enggak yakin itu sahih atau dhaif, sampaikan atau tidak? Hah? Sampaikan atau tidak? Enggak yakin. Tidak. Kalau kita yakin hadisnya dhaif, sampaikan atau tidak? Hah? Tergantung. Kalau disampaikan lalu diam dan tidak menyebutkan itu hadis dhaif, boleh atau tidak? Tapi kalau menyampaikan dalam rangka menerangkan kedhaifannya, boleh atau tidak? Kemudian di pertemuan yang lalu kita bahas poin D. Pendapat para ulama tentang hadis dhaif. Yang dibawakan oleh Al-Ustaz Yazid di sini adalah tidak bolehnya berdalil dengan hadis yang dhaif. Ini yang disampaikan Ustaz Yazid di sini secara umum. Karena yang beliau kutip pendapatnya di sini adalah pendapat-pendapat para ulama yang memang melarang menggunakan hadis dhaif. Seperti pendapat Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, dan pendapat ahli hadis di zaman ini, di abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Akan tetapi di pertemuan yang lalu saya juga sebutkan bahwa menggunakan hadis yang dhaif sebagai dalil, sebagian ulama membolehkannya tetapi dengan syarat-syarat yang banyak. Di pertemuan yang lalu sudah berapa syarat? 3. Coba sebutkan satu. Dhaifnya bukan syadidud dha'af. Bukan yang dhaif sekali. Bukan dhaif jiddan. Dhaif jiddan maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang bisa dijadikan dalil. Yang mana itu hadis dhaif jiddan? Buka kembali poin A jenis kedua. Balik lagi poin A jenis 2. Jenis kedua, hadis yang lebih ringan dari hadis palsu namun sangat lemah, yaitu dhaif jiddan. Ini adalah hadis yang dikatakan padanya ada sanad yang di dalamnya ada orang muttahamun bil kadzib, yang dituduh berdusta. Siapa tadi itu? Tadi saya sudah sebutkan. Siapa itu orang yang dituduh berdusta? Orang yang diketahui suka berdusta tapi tidak dalam masalah hadis, dan belum pernah diketahui bahwa orang ini pernah berdusta atas nama Nabi. Nah. Syarat yang kedua apa? dalam bukan dalam perkara halal haram. Bila dalam perkara halal atau haram, maka tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Misalnya kita mengatakan, saya berkeyakinan bahwa anggap aja saya berkeyakinan bahwa daging kanguru hukumnya halal atau haram. Kenapa kamu sudah katakan demikian? Iya, karena ada hadis yang mengatakan daging kanguru begini dan begitu. Tetapi hadis ini hadis misalnya dhaif jiddan. Maka maaf, hadis ini hadis dhaif meskipun bukan jiddan. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil karena hadisnya dhaif. Dan perkaranya adalah perkara menentukan sesuatu halal atau haram. Ketiga, bukan perkara akidah. Adapun dalam perkara akidah, maka tidak boleh dibangun di atas hadis-hadis yang dhaif. Misalnya perkataan sebagian orang, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan atau perselisihan di kalangan umatku itu rahmat. Mereka membangun keyakinan mereka bahwa dalam banyak perkara akidah yang kita berbeda, seperti boleh tidaknya melakukan bid'ah, boleh tidaknya bertawassul di kuburan, boleh tidaknya minta kepada orang yang sudah mati, boleh tidaknya bertabarruk di kuburannya para wali, ini semua adalah perkara yang kita memang berselisih. Tapi ingat, perselisihan pendapat di kalangan umat adalah rahmat, kata mereka. Maka ini membangun masalah akidah di atas dalil yang tidak sahih. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Bisa dipahami? Sampai di situ ya? Minggu lalu sampai di situ. Mari kita lanjutkan. Syarat yang keempat, syarat yang keempat, tidak membuat ibadah baru. Mau menjadikan hadis dhaif sebagai dalil, boleh dengan syarat yang keempat, tidak boleh membuat atau membangun ibadah baru. Contoh, mengadakan sebuah sholat atau puasa atau apapun amalan yang lainnya yang ibadah itu muncul dengan nama khusus, nama yang baru, tapi dengan hadis yang tidak sahih. Contohnya sholat di malam nisfu Sya'ban atau puasa hanya satu hari di tengah bulan Sya'ban yang orang kenal dengan nama puasa nisfu. Maka ini adalah membangun sebuah ibadah baru berupa sholat dengan nama tertentu, dengan waktu tertentu, atau membangun sebuah puasa di hari tertentu dengan bentuk tertentu yang dibangunnya di atas hadis yang tidak sahih. Nanti antum akan lebih paham maksud saya bila antum catat syarat yang kelima. Syarat yang kelima, boleh menggunakan hadis yang dhaif sebagai dalil bila sekedar menambahkan fadilah atau keutamaan untuk sebuah ibadah yang sudah ada. Untuk sebuah ibadah yang sudah ada, dalam kurung, bukan ibadah baru. Bukan ibadah baru. Coba baca apa tadi? Boleh menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Syarat yang kelima, Pak. Bila sekedar menambahkan fadilah atau keutamaan dari sebuah ibadah yang sudah ada, dalam kurung bukan menambah, bukan ibadah baru. Contoh hadis dhaif untuk mendukung, untuk menambah keutamaan sholat duha. Hadisnya dhaif yang isinya keutamaan sholat duha. Sholat duhanya sudah ada, dia bukan ibadah baru. Sholat duha dibangun di atas hadis yang sahih. Datang hadis dhaif sekedar nambah-nambahi keutamaannya saja. Misalnya hadis dhaif itu bunyinya, barang siapa sholat duha maka akan diberikan untuknya tambahan istri di surga. Yang kalau kita kenal misalnya 70 ribu bidadari, maka setiap rokaat duhanya ditambahkan satu, jadi 70 ribu dua. Anggap aja begitu. Duhanya berasal dari hadis yang sahih, ada tambahan fadilahnya dari hadis yang dhaif. Paham ini? Bedanya dengan yang nomor 4 apa? Apa bedanya dengan yang nomor 4? Kalau yang nomor 4 ibadahnya memang ibadah baru. Barang siapa mengerjakan sholat ini dan itu, maka akan dapat anu dan anu. Sholat apa itu? Ada sholat, namanya anu. Terbangunlah sebuah ibadah baru. Bisa dipahami? Contoh yang lain. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, atau puasa Arafah. Insyaallah mungkin sebulanan lebih dikit lagi kita akan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Oh, belum, jangan sampai sebulan malah. Ya, enggak sampai sebulan lagi. Karena ini aja dia tanggal 15 Zulqa'dah. Puasa Arafahnya tanggal 9 Zulhijjah. Misalnya hadis yang kita sudah kenal, puasa Arafah itu menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Lalu kita sudah bangun keyakinan kita tentang adanya puasa sunnah berupa sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dengan hadis sahih. Muncul hadis dhaif di sebagian buku, misalnya dikatakan barang siapa berpuasa di hari Arafah maka akan dapat kesempatan haji 20 tahun lagi. Maka orang terpacu untuk mengerjakan puasa Arafah tahun itu, berharap tidak usah daftar pun bisa haji 20 tahun lagi. Ada sebuah keutamaan ditambahkan kepada ibadah yang sudah ada. Paham ini? Bedanya dengan yang nomor 4 tadi apa? Puasanya puasa baru. Barang siapa berpuasa pada tanggal ini dan itu, maka akan bisa ini dan itu. Puasa apa? Puasa namanya puasa nisfu. Terbangun sebuah ibadah baru. Sedangkan yang ini ibadahnya sudah ada, cuma nambah-nambahin keutamaannya saja. Paham atau pusing? Paham ya? Syarat yang ke-6, tidak dimasyhurkan, yaitu tidak dibuat terkenal. Kalau dibuat terkenal, apalagi dijadikan sebagai dalil. Ustadznya ngomong sih hadisnya dhaif, Tapi hadis ini sering kali dibawakan sehingga seolah-olah bukan dalam rangka menerangkan kedhaifannya, tapi dalam rangka memperkenalkannya. Atau mungkin pernah dengar hadis dhaif yang sering dibawakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan menjadi sehat. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kalau kita misalnya ceramah tarawih, anggaplah ada ustaz ceramah tarawih, jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang sering disebutkan, berpuasalah niscaya kalian sehat. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi dua-duanya hadis yang tidak sahih. Cuman sekali dalam rangka menerangkan ketidaksahihan. Ada ustaz 10 hari pertama ceramah tarawih itu terus temanya. Seolah-olah dia bukan dalam rangka untuk menerangkan ketidaksahihannya, tapi dalam rangka memperkenalkannya kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat lama-lama menghafal justru dari ustaz tersebut. Oh, puasa itu bikin kita sehat. Yuk puasa. Oh, tidur pun ibadah. Jadi kalau kamu tidak kuat puasa, tidur aja. Nah. Tidak boleh diapakan? Dimasyhurkan. Ketujuh, dijelaskan dhaifnya, dijelaskan lemahnya. Ini seperti yang kita bilang tadi, kalau ada yang menyebutkan hadis dhaif, maka sebutkan bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif dan terangkan kelemahannya. Adapun sengaja menyebutkannya dan tidak menerangkan kelemahannya, maka ini termasuk berdusta atas nama Nabi. Jadi, bolehkah menggunakan hadis dhaif sebagai dalil? Jawabannya boleh, dengan syarat yang ketujuh, diterangkan bahwa hadis itu hadis dhaif. Jangan hanya sekedar ada hadis Nabi SAW bahwa berpuasa itu bikin kita sehat. Ada hadis Nabi SAW bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ada hadis yang menyebutkan siapa yang sholat duha dapat bidadari tambahan. Ada hadis yang menyebutkan barang siapa berpuasa Arafah, maka nanti akan bisa haji 20 tahun lagi. Terus diam. Nanti orang akan mengira ini ada hadis betulan, padahal hadis ini adalah hadis dhaif. Yang ke-8, yang terakhir, Tidak boleh dijazmkan. Diapain itu? Jazm. Kayak apa tulisannya? J-A-Z-M. Jim-Zai-Mim. Jim-Zai-Mim. Faedah dikit. Antum kalau udah pernah ikut tahsin, yang tahsinnya betul-betul tahsin, nanti seperti orang kebanyakannya kalau menyebutkan huruf, dia tidak sebutkan huruf, tapi sebutkan hurufnya pakai fathah. Huruf apa ini? Huruf ja, za, ma. Gitu enggak? Padahal kan huruf hijaiyah kan bukan begitu. Alif, ba, ta, tha, ja atau jim? Jim. Terus? Ha, kho, dal. Kalau orang umum biasanya bilang apa? Da, za. Itu yang disebut hurufnya dengan fathah. Padahal harusnya hurufnya dal, zal, ra, zai. Bukan za, zai. Sin, shin, sad, dad, ta, za, ain. Ain bukan na'ah. Huruf apa ini? Huruf A. Yakin? Iya, huruf A. itu bukan huruf A, tapi huruf Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim. Mim bukan Ma. Huruf apa ini? Ma. Huruf apa ini? Na. Pada apa? Nun. Terus? Waw. Apa? Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam, Alif, Hamzah, Ya. Huruf ini kalau antum pahami hurufnya, maka nanti suatu saat ketika mengisi pengajian yang ada sebuah istilah yang istilah itu tidak bisa di Indonesia kan, lalu ada yang bertanya, Ustaz tulisannya kayak apa, maka tidak bisa antum bilang J A Z M. Kayak apa itu Ustaz? J apa J itu? Jakarta. J Jakarta Alfa Zulu Mama Jazm. Antum mau ngasih kajian apa mau ngisi kode penerbangan? Ya, gitu. Harus antum beritahu apanya? Huruf hijaiyah. Tidak bisa dijazmkan jim, zai, mim. Apa itu dijazmkan dalam kurung? Dipastikan. Garis miring. Seolah-olah pasti. Tidak boleh dijazmkan dalam kurung dipastikan atau seolah-olah pasti tutup kurung. Tutup kurung ya, jangan tulis tutup kurung. Tutup kurung. Dari Nabi. Tidak boleh dijazmkan atau dipastikan atau seolah-olah pasti. Pasti apa? Dari Nabi. Hadis itu dhaif. Maka tidak boleh antum mengatakan Rasulullah bersabda. Kalau Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, itu namanya menjazmkan. Menjazmkan. Tidak boleh misalnya qala nabiyyu. Nabi bersabda, karena itu namanya seolah-olah pasti dari Nabi. Jadi bagaimana sebutkannya? Dikatakan. Qila. Atau ruwiya, diriwayatkan, disebutkan sebuah riwayat. Ini namanya sighah tamrid, yaitu menyebutkan bentuk pasif. Tulisnya apa? Coba tulisnya tadi apa? Dari Nabi, titik kan? Contohnya mengganti kalimat mengganti kata kerja aktif berkata bersabda dan lain-lain menjadi pasif, yaitu dikatakan, diriwayatkan, disebutkan riwayat. Paham ini? Tidak boleh kita dalam menyebutkan hadis dhaif kita berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita katakan qila annahu, disebutkan bahwasanya ya, atau ada riwayat yang disebutkan bahwa barang siapa yang gitu. Kalimat-kalimatnya tidak jazm tapi dengan tamrir, yaitu dengan riwayat pasif. Bisa dipahami jemaah? Antum mungkin pernah dengar kata-kata saya di meja ini. Waktu ada pertanyaan bagaimana dengan tantangan debat orang JT soal musik. Ada kan? Terus saya berkata, dalam riwayat Hisham bin Ammar mengatakan qala Al-Bukhari. Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar tentang hadis akan datang suatu kaum dari kalangan umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat musik. Lalu dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa hadis ini hadis dhaif. Maka kita katakan yang benar hadisnya sahih karena Al-Imam Al-Bukhari mendengar langsung dari gurunya, dan karena dia mendengar langsung makanya dia berani jazmkan dengan kata-kata qala Hisham Ibnu Ammar. Hisham bin Ammar berkata. Dia enggak bilang qila, dikatakan, disebutkan dari Hisham. Paham ini? Seperti misalnya antum bercerita kepada teman antum, tadi malam Ustadz Mufli berkata. Berarti antum mendengar betulan. Tadi malam Ustadz Mufli berkata. Itu mengesankan antum mendengar langsung. Tapi kalau antum bilang tadi malam ceritanya katanya Ustadz Mufli berkata, atau diceritakan tadi bahwa Ustadz Mufli berkata, itu menunjukkan bahwa antum tidak mendengar langsung. Ini model antara menjazmkan dengan yang tidak menjazmkan. Paham ya? Ulang. Dari yang kita catat ada berapa syarat? Syarat apa? Syarat apa? Syarat hadis dhaif. Mengamalkan. Syarat beda syarat hadis dhaif dengan syarat mengamalkan hadis dhaif. Itu syarat apa? Mengamalkan hadis dhaif atau syarat menjadikan hadis dhaif sebagai dalil. Ada berapa syaratnya? 8. 1. Dhaifnya bukan dhaif jiddan. 2. Bukan perkara halal haram. 3. Bukan perkara akidah. 4. Tidak dalam rangka membuat ibadah baru. 5. Boleh bila sekedar untuk menambahkan fadilah atau keutamaan ibadah yang sudah ada, bukan ibadah baru. 6. Tidak boleh dimasyhurkan. 7. Dijelaskan kedhaifannya. 8. Tidak boleh dijazmkan. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu paragraf sedikit di sini. Hadis dhaif, hadis maudhu atau palsu. Hadis maudhu atau palsu adalah hadis yang dibuat-buat. Dan ini termasuk sejelek-jelek bagian hadis lemah. Dan hukumnya haram meriwayatkan hadis maudhu atau palsu kecuali bila dijelaskan tentang kepalsuannya. Dari sini ada beberapa faedah. Hadis maudhu' itu cabang dari hadis lemah dan cabang yang paling jelek. Cabang yang keberapa? Kalau di poin A, cabang yang ketiga. Coba antum buka lagi poin A. Buka lagi poin A. Cari jenis ketiga. Apa ada jenis ketiga? Hadis dhaif yang kelemahannya jenis pertama. Apa bunyinya? Hadis maudhu atau palsu adalah hadis dhaif yang paling jelek, yaitu yang di dalamnya ada seorang pendusta atau pemalsu hadis. Siapa tadi itu pendusta? Orang yang pernah diketahui berdusta atas Nabi meskipun cuma satu kali, dan dia berdustanya secara sengaja. Nah, pelajaran yang kedua, kalau mau meriwayatkan hadis maudhu' atau palsu, maka harus dijelaskan bahwa hadis ini palsu. Tidak boleh menyebutkan hadis maudhu' lalu diam. Saya tutup dengan, kita buka, ada sebagian artikel yang bagus tentang beberapa hadis yang palsu. Misalnya hadis yang bunyinya ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Dan ini bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-khilafu syar. Kata Ibnu Mas'ud, berselisih itu buruk. Lalu ada orang bikin hadis palsu, bunyinya apa? Perselisihan umatku adalah rahmat. Ada juga perkataan yang disebutkan sebagian orang, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ada juga yang menyebutkan hadis bahwa puasanya orang, ya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Pernah dengar i'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghadan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian, bekerjalah untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Pernah dengar? Dan beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah kalian akan mati besok. Ada hadis bunyinya bertawassullah dengan kemuliaanku, yakni kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani faqad jafani. Barang siapa yang pergi ke Baitullah tapi tidak mengunjungiku, yakni tidak mengunjungi kuburan Nabi, maka dia telah mencueki Nabi, berlaku cuek kepada Nabi. Ada hadis yang berbunyi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya berarti dia telah mengetahui Tuhannya. Ada hadis yang mengatakan berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Dan lain-lain yang menunjukkan ini, yang ini semua adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menanggapi syubhat yang mengatakan bahwa hadis dhaif, tapi kan perkataan Nabi juga. Memang sih dhaif, tapi kan hadis juga. Bagaimana? siapa yang bisa saya kasih hadiah, tapi antum harus mampir karena hadiahnya nggak bawa. Siapa yang waktu itu duduk di sini? Saya bilang setelah ini mampir ke kantor ya. Terus orangnya nggak mampir sampai habis itu 7 days, nggak mampir deh. Mana orangnya di sini? Nah, kenapa nggak mampir? Nggak tahu di mana. Dari sini kira-kira gedung ke 1, 2, 3, gedung ke 4, warnanya merah seperti jam tangan saya. Tapi sudah habis 7 days ya. Nah, nanti setelah ini antum mampir, nanti tak kasih yang lain. Siapa tahu ada keripik di situ. Siapa yang tahu? Kalau ada yang bilang sama antum, saya tahu itu hadis dhaif, tapi kan itu hadis juga. Bagaimana cara antum membantah dia yang insyaallah dia akan diam setelah itu? Hadiah keripik sebungkus, 2 bungkus. Caranya antum bilang, emang hadis dhaif apaan sih? Karena banyak orang bicara masalah agama, definisi yang dari yang dia sebutkan itu saja dia tidak tahu itu apa. Apa sih hadis dhaif itu? Alhamdulillah antum sudah punya catatan, ya kan? Jadi hafalin dulu sebelum debat. Nanti kalau antum ditanya, kamu apa? Tidak tahu juga. Tunggu, aku buka dulu handphoneku. Jadi antum harus hafal dulu. Hadis saya tahu ini hadis dhaif. Tapi kan hadis, meskipun hadis dhaif, tapi kan hadis juga. Ini kan dari Nabi juga. Nah, antum sebutkan, emang hadis dhaif apa ini? Apa sih hadis dhaif itu? Hadis lemah, iya. Apa itu hadis lemah? Insya Allah orang-orang yang seperti ini nggak akan bisa jawab. Kenapa? Yang mengatakan demikian pasti orang yang tidak belajar ilmu hadis. Yang bilang, saya tahu dhaif, tapi kan itu hadis Nabi juga. Itu pasti orang tidak belajar ilmu hadis. Paham ya? Seperti dulu, waktu saya ditanya, Ustaz, ada orang bilang sama saya, kamu Muhammadiyah kah? NU kah apakah? Salafi kah? Maka tanya dia, emang kalau salafi itu apa sih? Karena banyak orang bilang, ini salafi nih, wahabi nih. Nanti kalau ditanya, apa itu salafi? Dia tidak bisa mendefinisikan sebagaimana yang kita tahu. Paham? Tadi apa hadis dhaif itu? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya sebagai hadis. Tidak bisa dikatakan hadis yang sahih, hasan pun tidak, karena tidak memenuhi syarat diterimanya hadis. Syarat sehadis dikatakan sahih ada 5. Ada tambahan yang ke-6, bila dia saling menguatkan dengan jalur yang berbeda-beda, maka dia naik tingkat jadi hasan dan bisa diterima. Begitu. Kalau dia kata, ini hadis tadi tahu saya dhaif, tapi kan hadis juga. Maka kita jawab, loh, kalau kau sudah tahu ini hadis dhaif, berarti hadis ini ada perawi yang tidak adil, ada perawi yang tidak kuat, tidak mantap hafalan maupun catatannya. Ini adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, atau ini adalah hadis yang di dalamnya ada seorang yang syadz, yang hafalannya dia, hadis yang dia sampaikan menyelisih hadis dari perawi yang lebih bisa dipercaya daripada dirinya, atau hadis ini adalah hadis yang punya illat, yang punya penyakit. Bagaimana kau katakan tapi ini hadis juga? Sementara Nabi SAW mengatakan man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka siapkan tempatnya di neraka. Saya kira itu jawabannya. Maka antum harus belajar ilmu hadisnya baru bisa bicara dengan orang yang seperti itu. Alhamdulillah antum minimal sudah dapat apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, berapa syarat diterimanya hadis sahih, apa tambahan untuk bisa dia naik jadi hasan. Isya, azan. apakah contoh hadis dhaif jiddan atau maudhu' dalam akidah? Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan atau perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Ini adalah hadis yang maudhu', palsu. Dan hadis ini sering dijadikan pembelaan dalam ranah-ranah akidah. Terutama dalam masalah-masalah bid'ah atau kemusyrikan yang dikerjakan oleh sebagian orang. Mereka bela kebid'ahan mereka dengan perkataan, tapi kan perbedaan di kalangan umat pada rahmat. Begitu juga masalah-masalah sudah dalam ranah syirik, seperti hukum bertawassul ke kuburan. Tawassul kepada orang mati itu termasuk di antara bentuk kemusyrikan. Lalu mereka mengatakan, kita saling menghormati saja, tidak usah dibahas, nanti jadi bertengkar. Karena ada hadis yang berkata, apa? Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Apakah syarat hadis dhaif bisa digunakan itu harus tercukupi semua atau tercukupi sebagian? Bila hilang satu dari 8 syarat tadi, maka ini termasuk di antara penggunaan hadis dhaif dengan cara yang tidak benar. Para ulama kita menggariskan 8 syarat tadi. Anggaplah tercukupi 7, hilang 1, yaitu tidak dijelaskan kedhaifannya, maka enggak memenuhi syarat berarti. Atau tercukupi 7, hilang 1, di mana orangnya membuatnya jazm. Dia bilang ini adalah hadis yang gini-gini, terus tapi jazm, maka ini pun termasuk penggunaan hadis dhaif untuk jadi dalil dengan cara yang salah. Apakah benar hadis dhaif, barang siapa sholat subuh lalu duduk sampai terbit fajar lalu sholat 2 rakaat mendapatkan pahala haji sempurna, sempurna, sempurna? Hadis ini adalah hadis riwayat Tirmidzi yang dinilai hasan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Baz. Hadis yang menyebutkan, yang disebutkan, Man sholla al-ghadata fil jama'ah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faqa'ada, lalu kemudian dia duduk. Jama'ah di sini maksudnya masjid. Faqa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams. Dia duduk setelah sholat di masjid. Duduknya tentunya maksudnya di dalam masjid. Lalu dia berzikir kepada Allah sampai dengan terbitnya matahari. Fa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin tammatin tammatin tammatin. Maka dia mendapatkan pahala yang seperti pahala haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Sebagian ulama kita mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hasan. Sebagian lagi mengatakan hadis ini hasan kecuali bagian ujungnya. Apa bagian ujungnya? Haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis ini benar bagian awalnya. Barang siapa sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, kemudian duduk, berzikir kepada Allah sampai dengan terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia dapat apa? Bila dikatakan haji sempurna, sempurna, sempurna, maka ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Alasannya adalah tidak mungkin ada sebuah amalan sunnah seperti amalan duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit fajar lalu kemudian sampai terbit matahari lalu kemudian sholat 2 rakaat yang hukumnya cuma sunnah tapi pahalanya seperti pahala wajib. Paham? Tidak mungkin pahala wajib haji sempurna, sempurna, sempurna lagi dibuat untuk pahalanya sholat duha atau sholat syuruk. Sebagian ulama yang lain mengatakan haji yang dimaksud haji sunnah, Apakah haji itu hanya haji wajib? Tidak, ada haji yang sifatnya sunnah. Wallahu'alam, apapun ganjaran yang Allah berikan untuk orang yang melakukan sholat isyrok atau syuruk ini, yang jelas ini merupakan amalan yang disunnahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat duha yang paling awal, sehingga kalaupun tidak dapat, kalaupun tidak mendapatkan pahala haji sempurna, minimal dapat pahala sholat duha sebagaimana yang tertera pada hadis-hadis tentang sholat duha. Saya punya, tapi ini panjang. Saya suami sudah menikah 7 tahun, punya anak perempuan, dan insya Allah akan ada anak kedua. Dulu yang menjadi wali nikah adalah mertua. Baru-baru ini mertua laki-laki menyuruh saya menikah ulang. Intinya alasannya setelah ditanya, istrinya adalah anak di luar nikah. Baru disebutkan setelah 7 tahun. Apakah saya wajib menikah ulang? Jika wajib menikah ulang, bagaimana bintinya? Jika menikah ulang, mas kawinnya bagaimana? Status pernikahan saya 7 tahun ini sah atau tidak sah? Bagaimana status anak saya? Kayaknya saya pernah ketemu yang nanya ini. Kalau tidak salah ya. Intinya saya jawab, sebaiknya nikah ulang. Karena antum pernah dinikahkan oleh orang yang bukan orang yang sah menjadi wali nikah antum. Tetapi anak-anak antum nasabnya tetap kepada antum ya. Apalagi ini adalah karena hasil kebohongan orang tuanya. Tapi memang ada khilaf di antara para ulama, hukum orang yang berzina lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya, lalu anak hasil zinanya perempuan, bagaimana hukumnya bila dia dinikahkan oleh bapak biologisnya itu? Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi saya sarankan sebaiknya nikah ulang. Dan nikah ulang tidak mesti pakai KUA. KUA itu hanya sekedar administrasi negara saja. Antum bisa nikah secara syar'i dengan orang yang lainnya, misalnya ditunjuk sebagai Pak Penghulu. Yang penghulu itu mau, antum lobby-lobby dimintai tolong. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.